Ini menunjukkan faedah yang kedua. Akhlak yang mulia itu baru memiliki keutamaan yang tinggi jika yang memilikinya ialah orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang itu bertakwa, kemudian ditambah dengan berakhlak mulia, maka ini adalah orang-orang pilihan. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqakum. Yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Kalian itu ialah para sahabat secara khusus dan kaum muslimin secara apa ini? Umum. Ini menunjukkan yang terbaik di antara kaum muslimin ialah yang paling bertakwa, yang kemudian akhlaknya mulia. Ini menggabungkan dengan apa yang sering kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Di sini yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Ini tidak bertentangan. Saling menjelaskan. Artinya yang terbaik ialah yang paling bertakwa dengan disertai akhlak mulia. Ada orang itu bertakwa tapi akhlaknya kurang. Ada yang bertakwa akhlaknya baik. Nah ini yang terbaik. Ada yang kayaknya akhlaknya bagus tapi gak bertakwa. Karena baiknya itu bawaan saja ya. Nah, tapi dia gak tahu halal haram, gak tahu itu sunnah bid'ah. Cuma perilakunya bagus, sopan santun, menghormati etika, adab ya. Nah, bukan yang terbaik. Jadi yang terbaik ialah yang paling bertakwa dengan disertai akhlak yang mulia. Di sini khonabuddin al-sukumah ada faedah yang ketiga. Keutamaan akhlak yang mulia dibandingkan amalan yang lain. Kenapa? Karena akhlak yang mulia itu sebetulnya masuk dalam pengertian apa ini? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini disebutkan secara tersendiri perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba cepat masuk surga ialah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Padahal akhlak yang baik itu termasuk dalam pengertian takwa. Kenapa disebutkan sendiri? Berarti punya nilai apa ini? Lebih dibandingkan amalan yang lain. Sementara amalan yang lain sudah diwakili dengan takwa Allah. Jadi kalau ada suatu amalan yang sebetulnya sudah tercakup dalam sebuah amalan tapi disebutkan secara tersendiri, berarti amalan tadi itu istimewa. Yang lainnya ya bagus, tapi sudah diwakili dengan satu amalan nitaqallah yang disebut tersendiri, berarti ada keistimewaan tersendiri. Itulah sebabnya kita jangan hanya memperhatikan sunnah bid'ah, sunnah wajib halal haram saja, tapi harus ada yang istimewa. Apa itu? Menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Masya Allah, orangnya dalam masalah sunnah dan bid'ah tegas, dalam masalah tauhid dan syirik tegas, dalam masalah halal dan haram tegas, dalam masalah ibadah mantap. Nah, ditambah perilakunya, tindak tanduknya berakhlak yang mulia. Ini benar-benar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya daya tarik yang luar biasa dari sisi itu, ya. Akhlaknya beliau itu benar-benar apa ini? Agung, terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang betul-betul bagus. Sehingga daya tariknya benar-benar kuat. Masalah syariat halal haram, beliau orang nomor satu di alam semesta ini. Ditambah dengan daya tarik khusus, apa itu? Akhlak yang baik. Akhirnya mereka-mereka yang belum mendengar ajaran Nabi bagaimana bentuknya, tapi hanya melihat bagaimana sepak terjang beliau, akhlaknya beliau, sudah apa ini? Simpati. Semakin didekati, semakin sempurna akhlak beliau. Coba kalau ada orang tanpa didekati, tanpa semakin banyak kekurangannya, ya. Oh, ternyata cuma jaga image aja, jaim. Ya. Cuma kayaknya bagus ketika apa ini, form-form formal saja. Ketika didekati, oh, aslinya muncul, ya. Nah, aib-aibnya atau kekurangan-kekurangannya khususnya dalam masalah akhlak akan apa ini, muncul. Ini harusnya jangan terjadi seperti itu. Harusnya semakin didekati, semakin apa ini, menunjukkan citra yang bagus. Oh ya, dari jauh kok orangnya kelihatannya baik, ya. Hanya didekati, oh, memang baik. Tambah dekat lagi, oh baik. Nah, cocok dijadikan sebagai apa ini? Sahabat dekat. Ya. Nah, jadi jangan cuma apa ini, dari jauh saja baiknya. Nah, jauh dekat baik. Ini yang dimaksud dalam hadis. Nah, jadi kalau kita ingin cepat masuk surga, perbaiki kualitas apa ini? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji agar menjadi yang terbaik. Kalau menjadi yang terbaik, tentunya surganya juga apa ini? Terbaik. Kenikmatannya juga lebih baik daripada yang lain. 6. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innakum la tas'una an-nasa fi awwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa membuat puas manusia dengan harta kalian. Walakin liyasa'u minkum bastul wajhi wa khusul khuluq. Akan tapi hendaknya kalian memuaskan mereka dengan wajah kalian yang berseri dan santun dan akhlak yang baik. Akhrajahu Abu Ya'la, hadisnya dikeluarkan oleh Abu Ya'la, wa shahahahu Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Nah, sanadnya dhaif, tapi banyak syawahid yang menguatkannya sehingga masuk dalam derajat hasan. Di antara yang menilai hadis ini hasan ialah Al-Ala'i dan juga Asyuti. Adapun sebagian yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Di antaranya Yasir Al-Bani rahimahullah dalam Dhaiful Jami' nomor 2043. Nah, anggap saja hadis ini dhaif. Nah, akan tetapi maknanya sahih. Apalagi ada yang mengatakan hadis ini hasan. Berarti kalaupun dhaif, tidak dhaif amat. Ya, tidak terlalu lemah, ya. Apalagi maknanya benar. Yakni kita tidak mungkin membuat senang, membuat puas semua orang dengan harta kita. Ya. Supaya orang lain baik sama kita, ya, kasih uang. Kalau uangnya habis, ya sudah, daya tarik kita habis juga. Siapa yang mau dekat-dekat sama orang yang enggak punya duit? Wong yang dibutuhkan duit, ya. Nah. Maksudnya kita tidak akan bisa memuaskan orang lain dengan daya tarik uang yang bisa menyebabkan orang lain itu senang dengan kita, tertarik dengan kita, puas dengan kita, ialah wajah kita yang bersahabat, yang santun, ya, dan juga akhlak yang mulia. Insyaallah. Kagum. Saya tidak pernah dikasih uang sama orang itu. Saya juga enggak terlalu kenal orang itu. Saya juga tidak punya hubungan nasab sama orang itu. Tapi kalau saya bergaul dengannya, enggak pernah dia itu menyakiti orang lain. Enggak pernah dia melakukan tindakan-tindakan yang apa ini? Kurang sopan, ya. Masya Allah, akhlaknya betul-betul bagus. Bersahabat. Kurang puas. Tapi kalau daya tariknya itu cuma uang, nah, bahasanya orang sini loman gitu ya. Kamu punya uang gak? Enggak, tak kasih. Kamu butuh modal? Kal. Ya. Bahkan dia enggak minta. Apa ini? Bukangan. Ya. Itu daya tarik kan? Namanya daya tarik uang. Semakin banyak uangnya, semakin kuat daya tariknya, ya. Tapi yang namanya uang itu enggak selalu banyak. Berkurang, ya berkurang daya tariknya. Habis, ya habis juga daya tariknya. Nah, tapi kalau akhlak yang mulia, wajah yang santun, yang bersahabat, itu gak ada habis-habisnya. Sampai mati sekalipun akan dikenang sebagai orang yang baik. Nah, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita jangan mengandalkan daya tarik uang untuk memikat simpati masyarakat, tapi gunakanlah akhlak yang mulia untuk menarik daya simpati mereka. Nah, berarti tidak usah pakai uang. Ya, bukan dinafikan. Ya. Pakai uang juga bagus, ya. Nah, suka ngasih, suka bantu, bagus. Ditambah dengan daya tarik akhlak yang mulia, mantap. Jadi daya tarik uangnya main, daya tarik akhlaknya juga main. Nah, sehingga dah komplit. Nah, orang senang sama dia karena duitnya, juga senang sama dia karena akhlaknya. Dah komplit. Pokoknya orang itu benar-benar nyaris sempurna. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini tadi itu jangan sampai hanya mengandalkan daya tarik apa ini? Uang. Kalau daya tarik uang, kalian tidak akan bisa memuaskan atau menarik simpati orang lain. Uang itu berubah, ya. Nah, sekarang aja itu kalau saya tanya sana sini, jawabannya apa coba? Ya, sepi sat. Pendapatan berkurang. Dulu rame, sekarang sepi. Ya. Mulai dari yang usahanya amatiran atau bos-bos itu, nah, jawabannya itu enggak seperti dulu. Nah, dulu rame, sekarang sepi. Berarti kan uangnya berkurang semua itu, ya kan? Nah, makanya daya tariknya berkurang semua. Tapi kalau dia masih punya daya tarik akhlak yang mulia, nah, kalau enggak akan lari. Begitu. Tapi ini kalau hadis ini kita anggap hasan atau kita anggap dhaif, ya maknanya sahih. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, seorang mukmin itu ialah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, hadis ini sebagian menilai hasan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Al-Iraqi, sebagian mengatakan sahih, lebih tinggi, ya. Nah, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahutaala dalam Sirul Jami, hadis yang ke 6655 mengatakan hadis sahih. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang mukmin itu harusnya menjadi cermin bagi saudaranya yang lain. Maksudnya menjadi apa ini? Contoh yang bisa dilihat, sebagaimana cermin dipakai untuk melihat jelek bagus atau tidaknya wajah kita, ya. Jadi harus menjadi contoh yang baik. Jangan menjadi contoh yang jelek. Nah, orang itu kalau bercermin, nah, apa yang ia inginkan? Dia ingin melihat bagusnya wajahnya. Nah, kurang sedikit. Ingin supaya wajahnya terlihat apa ini? Itu maksudnya seorang mukmin hendaknya menjadi cermin bagi saudaranya yang lain, yakni menjadi contoh yang baik, yang bisa dilihat, yang bisa ditiru. Nah, banyak pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain tentang masalah kita ini harus menjadi teladan bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, suruh seperti lebah, ya kanahlah, seperti lebah, yang mana lebah itu tidak memakan kecuali yang baik dan tidak menghasilkan kecuali yang baik juga. Artinya seorang mukmin hendaknya jadi contoh bagi yang lain. Apa saja yang ia lakukan hendaknya yang baik-baik, yang positif. Dan apa saja yang ia lakukan hendaknya bermanfaat untuk yang lain, bisa dicontoh. Nah, itu seperti lebah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menggambarkan mukmin itu seperti pohon kurma yang juga bermanfaat pada musim apapun. Nah, di setiap waktu kurma itu bisa tumbuh. Musim panas bisa, musim dingin bisa. Begitu pula seorang mukmin, ketika musim kemarau ya baik, gitu ya. Ketika musim hujan juga baik. Nah, pagi, siang, sore, malam, ya baik terus, bermanfaat terus di mana saja ia berada, sehingga bisa menjadi apa ini? Contoh bagi yang lain, contoh yang baik maksudnya. Nah, orang yang dicontoh dan ditiru, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri karena melakukan sesuatu yang baik. Ditambah lagi mendapat pahala orang yang mencontohnya tadi, yang mengamalkan seperti yang kita contohkan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Para siapa yang menunjukkan orang lain untuk melakukan perbuatan baik, maka dia juga akan mendapat pahala dari orang yang apa ini? Pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kamu kok sekarang rajin seperti ini? Saya ini sama si fulan. Ya, nah. Kamu sekarang kok rajin sedekah? Saya nyontoh si fulan. Nah. Maka yang dicontoh juga dapat apa ini? Manfaatnya. Begitu pula kalau kita memberi contoh yang jelek kepada orang lain, kita juga akan mendapatkan apa ini? Madharatnya, bahayanya. Di samping kita juga dosa karena melakukan yang jelek, kita juga dapat dosa dari atau sama seperti orang apa ini yang melakukan kejelekan itu karena kita apa ini memberi contoh yang jelek tadi. Kamu kok suka mukul? Saya niru fulan. Kamu kok suka ngomongan kotor? Saya niru si Alan. Kasih fulan sama si Alan yang ngasih contoh yang jelek tadi itu juga dapat dosanya. Nah, barakallahu. Jadi al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min. Seorang mu'min itu harus bisa menjadi cermin bagi saudaranya sama mu'min. Saya. Qala rahimahu ta'ala wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mukmin alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahu. seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan masyarakat lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar menghadapi gangguan masyarakat. Akhrajahu Ibnu Majah isnadil hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa huwa inda Tirmidzi, dan ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Illa annahu lam yusammi sahabi, hanya saja riwayat At-Tirmidzi tidak disebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Nah, baik, hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami, hadis nomor 6651. Baik, barakallahu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang prinsip kapan mukhalatah, kapan uzlah, kapan mukhalatah bergaul dengan orang lain di masyarakat, kapan uzlah, yakni meninggalkan masyarakat. Yang pertama, jika orang itu memiliki agama yang baik, dan bisa memberi contoh yang baik di tengah masyarakat, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan masyarakat, dan tidak ikut-ikutan kebiasaan masyarakat yang jelek, maka orang semacam ini lebih baik mukhalatah, lebih baik apa ini? Bergaul dengan masyarakat. Ya, dia punya apa ini? Kemampuan agama yang bagus, agamanya bagus, dia bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bisa ngarahkan, ngajak ya. Ketika diganggu sama masyarakat, dilecehkan, dia sabar, kuat, enggak masalah, ya. Namanya juga resiko dakwah. Dan dia tidak terpengaruh dengan kebiasaan masyarakat yang jelek, maka orang semacam ini lebih bagus mukhalatah, lebih bagus bergaul dengan masyarakat. Dan keberadaan dia di tengah masyarakat itu sangat bermanfaat untuk pengembangan dakwah Islam. Ini masuk dalam pengertian hadis ini. Al-mu'min alladhi yukhalidun nas. Ingat, mu'min bukan muslim. Mu'min, orangnya bagus imannya, yang bergaul dengan masyarakat. Wa yasbiru ala adahum, dan sabar menghadapi gangguan mereka. Nah, ini berarti tidak terpengaruh dengan mereka. Ketika dilecehkan, diejek, sabar, ya. Nah, bisa menjaga diri. Khair, lebih baik. Minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, daripada orang yang enggak bisa bergaul dengan masyarakat, yang enggak sabar menghadapi gangguan apa ini? Mereka. Yang kedua, seorang yang agamanya pas-pasan, dan tidak bisa mengarahkan masyarakat, gak bisa ngasih contoh masyarakat, juga tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Dilecehkan ngamuk, diejek ngamuk, marah. Dan mudah terpengaruh dengan kebiasaan masyarakat yang jelek. Maka orang semacam ini sebaiknya pengen uzlah. Uzlah ya, meninggalkan masyarakat tadi. Dah tinggal di tempat yang lingkungannya bagus. Kalau gak jadi bagus, ya sudah, di lembah. Ngembala kambing atau burung atau ayam. Di ladang. Nah, insya Allah kalau kambing, burung, gak akan mempengaruhi dia. Nah. Tapi jelas ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Kila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi khair, manusia mana yang paling bagus? Qala rajulun jahada bi nafsi wa mali. Beliau bersabda, yang paling baik ialah seorang yang berjihad membela agama Allah dengan jiwa dan hartanya. Warjulun fi syi'bin minas syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Warjulun fi syi'bin minas syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Dan seorang yang berada di salah satu lembah terpencil, ya, dia melakukan ibadah kepada Allah dan meninggalkan masyarakat yang jelek agamanya. Nah, dia lingkungannya jelek semua, dia agamanya pas-pasan, bentengnya gak kuat. Dia juga gak bisa ngarahkan masyarakat. Nah, dia dipandang sebelah mata sama masyarakat. Ya. Malah dia khawatir tak pengaruh. Entah dia atau anaknya tak pengaruh. Lingkungannya jelek. Dan dia gak sabar menghadapi semuanya, semua itu. Maka yang semacam ini lebih baik tinggal di mana ini? Tempat terpencil yang bagus agamanya, yang jauh dari masyarakat yang rusak, untuk supaya tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya uzlah. Yang ketiga, seorang yang kuat agamanya. Bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bisa mengarahkan mereka. Sabar menghadapi gangguan mereka. Jika meninggalkan masyarakat, maka jelek baginya. Jelek baginya. Malah menyendiri, ya. Nah, melepaskan diri dari tanggung jawab, ya. Malah menyendiri, membala kambing, membala yang nggak mau tahu. Padahal dia bagus agamanya, dia juga bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat, bisa berdakwah dengan masyarakat, sabar juga menghadapi mereka. Tapi kok aneh, dia memutuskan untuk menyendiri. Maka orang semacam ini melakukan sesuatu yang berbahaya. Uzlah bagi orang ini berbahaya. Kenapa? Nah, ini setan senang dengan apa ini? Orang yang menyendiri, sebagaimana serigala sangat mengintai kambing yang apa ini? Tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala qaal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, wajib atas kalian untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Wa iyyakum wal furqah, dan jangan sekali-kali kalian menyempal, menyendiri. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu suka mengintai orang yang sendirian. Wahwa minal isnain ab'ad, setan lebih jauh dari dua orang dibandingkan satu orang, ya. Al-hadis seterusnya hadis. Yang keempat, jika seorang itu lemah agamanya, mudah terpengaruh lingkungan yang jelek, maka bergaul dengan masyarakat adalah sesuatu yang sangat berbahaya baginya. Agamanya pas-pasan, tapi bentengnya lemah. Dia juga mudah terpengaruh, sementara lingkungannya itu rusak. Rusak agamanya, rusak moralnya. Maka orang semacam ini sebaiknya apa? Uzlah. Kalau dia tetap bertahan, itu bahaya baginya. Nah, dia akan terseret dengan masyarakat yang jelek agamanya dan akhlaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nah, beliau seorang diri sana kemari berdakwah, ya. Nah, gak didengar, bahkan diancam bunuh, bahkan tempat tinggal beliau, bahkan keluarganya beliau sendiri itu benar-benar pengagung berhala, gak punya tempat, sudah gak bisa ditoleran, ya. Hanya beliau meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan apa ini? Akidahnya. Setelah sebelumnya berusaha, tapi gak ada dukungan, baik dari keluarganya maupun dari yang lain. Demi menyelamatkan agamanya, beliau uzlah di tempat yang lain yang lebih bisa menerima dakwah beliau. Disebutnya dalam surat Maryam ayat yang ke-48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Aku terpaksa meninggalkan kalian, wahai kaumku, dan aku juga harus meninggalkan apa saja yang kalian sembah selain Allah, agar aku bisa beribadah kepada Rabbku dengan tenang. Nah, dengan perasaan sangat menyesal, kecewa dan yang lain-lainnya, berat meninggalkan kampung halamannya, ya, demi bisa tetap beribadah kepada Allah dan bisa melanjutkan apa ini? Dakwahnya. Apa yang terjadi setelah beliau pindah ke tempat yang lain? Maka Nabi Ibrahim dakwahnya diterima. Kemudian Allah memberikan beliau putra-putra yang akhirnya juga akan menjadi nabi dan rasul. Sebutkan dalam surat Maryam ayat berikutnya 49. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya dan menjauhi apa saja yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami beri Nabi Ibrahim putra bernama Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Semuanya kami jadikan sebagai nabi. Baik. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah tidak mampu lagi membenahi masyarakat itu dan kita khawatir terseret arus, insyaallah yang punya agama yang kuat tapi tidak ada dukungan, yang ada ialah ancaman, pengusiran, bahkan godaan-godaan, ya. Nah, dia sudah enggak mampu bertahan di situ, ya. Nah, kata Umar, hendaknya menggunakan kesempatan untuk uzlah, ya, mengambil bagian uzlah. Umar radhiyallahu taala an berkata, "Khudhu bi haddikum min al-uzlah." Ambillah bagian kalian dari uzlah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, apalagi yang tadi agamanya pas-pasan, bentengnya juga gak kuat, mudah terpengaruh, ya, mudah tergoda. Dia di situ itu semata-mata kelahirannya situ, rumahnya di situ, pekerjaannya di situ. ya lebih berat mana, mempertahankan harta, tanah, rumah, pekerjaan, ataukah keimanan tentang kita-kita. Ini kalau orang ini paham resiko, insyaallah segera pindah. Nah, dijual saja tanahnya, jual saja rumahnya. Nah, beli rumah baru di lingkungan yang apa ini lebih baik, menyelamatkan agama ini. Gitu. Karena sudah tidak ada kesempatan. Nabi berfirman itu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, insyaallah imannya kuat apa enggak itu? Kuat, enggak ada yang ragu itu. Bisa jadi contoh yang baik enggak? Nah, mereka itu contoh yang paling baik. Ketika di Makkah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat itu minoritas, enggak dikasih ruang gerak yang luas, dibayang-bayangi dengan tekanan, penindasan dan ancaman bunuh, diblokir sana, diblokir sini. Nggak boleh tampil depan umum dengan leluasa. Padahal imannya kuat ya kan. Bisa ngasih contoh ya. Maka Allah pun memerintahkan beliau dan para sahabat itu apa ini? Hijrah ke Madinah. Di samping untuk menjaga keimanan mereka, juga agar dakwah itu bisa apa ini? Lebih berkembang. Hanya di Madinah yang masyarakatnya sangat baik, menyambut dakwah beliau dengan baik, langsung berkembang pesat. Itu dulu ketika Makkah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Setelah Fathu Makkah, Makkah menjadi daerah Islam. Ya, tinggal di situ bagus. Nah, tapi Rasulullah sudah pindah ke Madinah, enggak kembali lagi ke Mekah. Nah, terus sebabnya banyak sekali. Sebagian saudara-saudara kita yang sudah lama bermukim di Mekah, bermukim di Madinah, ya, ketahu-tahu di sana, enggak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Ya, kalau pulang balik lagi ke sana susah. Nah, sudah dapat lingkungan apa ini yang bagus. Sakingnya seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik kepada majelis Allah. Lihat lingkungan sekitar kita itu. Kita bisa bergerak bebas, bisa mengembangkan dakwah, bisa memberi pengaruh yang positif kepada masyarakat, ataukah justru kita ini malah terpengaruh dengan yang ada. Nah, kalau kita bisa leluasa berdakwah, sabar, bisa ngasih contoh yang baik, bisa membentengi diri kita, anak kita dan istri kita, maka pertahankan di situ untuk supaya semakin bertambah manfaat dakwahnya, semakin luas dakwah. Tapi kalau enggak, jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama sebelum kita main tersehat. Nah, pertanyaannya, ada orang itu yang sudah tinggal di sebuah negara yang islami, anggap saja negara Saudi, ya, tak enak, ya, lingkungannya bagus, pindah dari lingkungan itu, kemudian berdomisili di negara kafir. Bukan untuk dakwah di situ, untuk mengembangkan bisnis atau yang lain, ya. Nah, ini kalau lihat dari penjelasan tadi itu, orang semacam ini dalam bahaya atau dalam kebaikan? Dalam bahaya, ya kan? Waktunya sholat, gak ada yang sholat. Dia mau sholat sendirian, benar-benar hebat. Gak ada yang negur, gak ada yang sholat. Waktunya puasa, gak ada yang puasa. Nah, gak ada yang negur. Taklim, taklim apa? Injil. Taklim apa? Oh, negara kafir. Ya. Memilih teman-teman apa? Semuanya kafir semua. Ini dalam apa? Dalam bahaya. Anehnya, dia itu malah bangga tinggal di situ. Kerasan. Ya pantas kerasan, bebas dunia. Nggak tahu apa yang dilakukan di situ. Jadi mana betina asakumullah, jangan cuma lihat harta, jangan cuma lihat kekayaan, kedudukan, sampai mengorbankan agama kita. Nah, ini mohon maaf ya, urusan pekerjaan misalkan. Dia sudah enak di Indonesia itu, ya. Taklim ada, ya, sholat, jamaah, macam-macam bebas, ya. Nah, cuma pekerjaannya ya ini tuh aja. Nah, entah jual kue atau apa ya. Ya cukuplah, walaupun dia enggak kaya raya begitu. Ditawari sama orang, kamu kerja, ya. Di mana? Anggap aja di negara yang di situ enggak ada muslimnya. Kafir semua. Gajimu sebulan bisa sampai 100 juta. Ngalahkan bupati. Saya takut terpengaruh. Jangan takut. Saya ajak. Soalnya kamu tuh kayaknya kuat ini agamanya. Nah. Akhirnya pergi dia ke sana. Apa yang terjadi? Bisa bayangkan gak? Sudah berarti setahun, dua tahun sana sudah mulai berubah. Mulai dari cara bicaranya, cara pakaiannya, cara pergaulannya, ya. Nah, ibadahnya macam-macamnya itu berubah. Ingat ya, di sana itu untuk kerja. Ini gak boleh. Namanya menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Gak apa-apa. Kona Allah. Ya, dapat penghasilan pas-pasan atau seadanya. Terpenting tetap bisa melakukan aktivitas agama dengan baik. Jangan silau. Jangan silau. Nah, contoh yang lain, mereka-mereka yang masih senang dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, ya, ditawari, kamu mau belajar teknologi di Indonesia yang lingkungannya masih mayoritas muslim, kamu bisa bebas melakukan aktivitas ibadah. Ataukah kamu di daerah negara yang di situ enggak ada muslimnya, tapi teknologinya sangat canggih. Kampusnya full. Kira-kira milih mana? Kira-kira milih mana? Ini belajar ya, ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi, pengetahuan ilmu alam dan teknologi ya. Ini belajar ilmu pengetahuan umum dan teknologi itu tidak wajib, juga tidak sunnah, tapi mubah, boleh. Sementara tinggal di daerah yang di situ tidak ada muslimnya sama sekali dan dia tidak bisa bebas beribadah dengan baik, bahkan dia enggak punya benteng yang kuat, bahkan mudah terpengaruh, posisi dia di sana itu haram, enggak boleh. Masa dia ngejar yang mubah dengan menerjang yang haram? Jadi sebaiknya yang memang dia dibutuhkan ilmunya, dah, mungkin dulu ada kok, ya, walaupun teknologinya ya mungkin kurang sedikit lah, ya bedanya cuma mungkin 11-14, masalah, masalah apa ini? Masalahmu, bah, masa sampai rela menerja yang dilarang ya? Jadi jangan malah bangga, masya Allah. Ada ya pelajar muslim belajar di negara yang super canggih, kafir-kafir semua. Nah, dosennya kafir semuanya, mahasiswanya kafir semua, dia tuh muslim sendirian, dia tinggal di asrama yang semuanya kafir, lingkungannya kafir semuanya. Nah, hebat. Hebat apanya? Apa yang dibanggakan? Dalam bahaya yang besar. Harusnya meninggalkan lingkungan seperti itu, malah apa ini? Mendekat. Dalam keadaan dia gak punya benteng. Bisa gak dia sendirian? Ya, teman-teman, ayo sholat. Apa kami kafir gak sholat? Hei muslim. Ah muslim, ketinggalan teknologinya. Nabi Ibrahim ya, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Rahman, Imamul Muttaqin wal Muwahhidin, imam orang yang bertakwa dan yang bertauhid, kuat akidahnya, kuat wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa atu rabb. Ya, kenapa? Sudah enggak mampu. Sudah sendirian, enggak ada dukungan. Tekan, ancam ya. Nah, enggak bebas beribadah kepada Allah. Ini kok malah mendekat. Jadi bukan urusan masalah apa ini? Teknologi atau urusan masalah kebutuhan global dan lain-lain. Sebetulnya ya, sejujurnya dah semuanya sudah komplit di Indonesia itu ya, cuma gengsi saja. Ini lokal itu sudah go internasional, lulusan lokal sama lulusan luar kayaknya itu beda kasta ya. Nah, padahal bukan itu yang kita permasalahkan. Yang dipermasalahkan ialah domisilinya tadi itu, keselamatan agamanya. Hati-hati. Apalagi yang kerjanya masih belum paten, masih ditugaskan ke sana kemarin, pindah-pindah. Nah, Pak Ofikum, hati-hati ya. Nah, kamu masih mau di sini enggak? Kalau di sini gajimu tetap. Kalau kamu mau ditugaskan di sana, gajimu tambah. Sana mana, Pak? Ya daerahnya kafir, gak ada masjidnya, ya menunya babi semua. Nah, makanannya kayak gitu, minumannya khamr, tapi gajimu besar. Kamu kalau cari makanan yang halal susah di situ. Nah, kecuali berburu. Ya, tapi gaji besar. Teman-temanmu kafir semua. Nah, ini kan muslim yang baik agamanya akan menolak. Bapak saya di sini aja, kerja saya tetap. Ya, semoga Allah mengganti dengan yang lain. Ya, nah saya nggak bisa. Ditugaskan ke sana, Pak, demi agama saya. Paham ya? Nah, paham. Ini terkait dengan masalah uzlah dan mukhalatoh. Yang terakhir, qala rahimahullah Wali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus bentuk penciptaanku, maka perbaguslah akhlakku. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syekh Al-Jami nomor 1307. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, hadis ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab anjuran untuk berakhlak yang mulia, menunjukkan bahwa untuk memiliki akhlak yang mulia itu di samping butuh usaha dengan mengamalkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam, juga harus memperbanyak doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi akhlak yang baik. Jadi usahanya dua. Usaha mengamalkan akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan dalam Islam. Usaha yang kedua, memperbanyak baik doa, minta akhlak yang baik. Jika dua ini dilakukan, maka insya Allah kita bisa menjadi orang yang apa ini, berakhlak mulia. Di antara doa memohon kebaikan akhlak ialah seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaanku atau rupaku atau bentuk fisikku, maka perbaiki juga, perbagus juga akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Naam, barakallahu fikum. Ini karena kita usah kebuah pembahasan yang terakhir dalam bab at-targhib fi makarimil akhlaq. Adapun pembahasan berikutnya ini tentang masalah zikir dan doa. Ya. Zikir dan doa. Jadi tinggal masalah zikir dan doa selesai kita pujami, ya. Tapi masalah zikir dan doa juga banyak hadis yang akan kita pelajari insyaallah taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang baik dan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.